Pemirsa, nyanggakeun lagu nu salajengna, judul laguna emak, hasil karya Mans Kucai, penata musik Om Teo, diproduksi ku Akar Media Production.